Bismillah. Bawa retoretan. Antum buat di tengah. Pakai diagram. Di tengah. Bulatan kecil di tengah. Kasih nama Z. Fadal. Nama Z. Tarik garis ke atas dua. Tarik atas kedua. Tarik atas ke atas dua. Dua garis. Untuk ayah ibu. Ayahnya namanya Ahmad. Ibunya Fatimah. Ya, kasih lingkaran lagi yang kecil. Tarik ke atas, kasih lingkaran. Tengah lingkaran namanya. Siapa? Ahmad. Terus lingkaran satu lagi Fatimah, begitu? Nah. Tarik garis ke bawah dua, kasih lingkaran. Punya anak namanya Amr dengan Zainab. Ya, Belajis. Tufya Zaid, mata Zaid tadi. Wataraka abah wa ummah, ya, wa bnihi wa binti. Bagaimana pembagian? Bagaimana pembagiannya? Ayah dapat 1/6, ibunya sisanya, ya sisanya ayah 6/6, ibu 1/6, sisanya dzakari mislu hadil unsayain, ya. So, ditutup amrnya, itu anu tutup amrnya pakai tangan, tutup amr, ya, tutup amrnya berarti Zaid meninggal, dalam keadaan meninggalkan ayah, ibu dengan seorang putri. Gimana, Sob? Ibu? Hah? Sepenam, ayah? Sepenam, terus? Apa? Coba. Putrinya setengah. Berarti karena dua itu kekelipatan 6 bisa kan? Berarti masalah jadinya 6. Iya, 6. 6 kan berarti kan? Putrinya setengah berarti dapat 3. Si ibu 1/6 dapat 1. Si ayah dapat 1/6 juga 1. Ada sisa? Ada sisa? 3, 1, 1 ada sisa. Berarti sisa buat ayah. Iya. Berarti ayah dapat apa? Farad dengan taksib. Begitu ya? Tergambar? Begitu ya? Sekarang tutup juga anak dua-duanya. Amr dengan siapa? Zainab. Bud. Seorang meninggalkan hanya ayah dengan ibu. Bagaimana? Berapa? Ibu dapat 1/6. Lupa ayatnya itu. Terus 1/3. Terus apa sisanya? Kan enggak ada. Ya. Kalau fa in kana fa lam yakun lahu walad fali ummihi terus. Kalau tidak punya anak berarti ibunya dapat 1/3. Ayahnya mana? Ayahnya dapat taksib. Sisanya buat ayah. Begitu? Nah, sekarang tambah lagi garis ke samping. Zaid, Zaid meninggalkan istri juga. Istrinya siapa namanya? Namanya siapa? Rukoyah lah, nah paling gitu Rukoyah Zainab Fatimah. Rukoyah. Ki. Dia ninggalinkan Rukoyah ayah ibu. Ingat, ini satu dua masalah Umariyah Tiain. Begitu ya. Ini satu di antara masalah Umariyah Tiain yang pernah diputuskan Umar bin Khattab. Ninggalkan istri, ayah, ibu. Istri dapat berapa? Seperempat. Tadi kan di amar dengan Zainab ditutup ya. Dia tinggal itu. Dapat seperempat. Seperempat. Terus ibunya? Sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Sehingga kalau masalah tadi dari empat. Empat. Ya. Si siapa? Isi dapat satu. Sisanya tiga. Tiga ini berarti apa? Untuk si ibu satu bagian. Sisanya buat ayah. Begitu. Tambah lagi tarik. Iya, tadi siapa? Zaid itu punya ayah namanya Ahmad, punya ibu namanya Fatimah, ya. Tarik lagi, Ahmad dua garis ke atas, kalau bisa besok tetap jangan hilang itu. Terus siapa? Fatimah punya ibu bapak kan itu. Ya, Ahmad punya ayah ibu. Ditulis. Sebentar. Gak usah dulu. Sedang ya kita bahas dulu aja. Ahmad punya ibu. Tarik ke atas satu dulu aja ibu. Ya punya ibu. Namanya siapa? Banyak namanya. Hamna. Namanya Hamna. Muhammad. Zaid meninggal dalam keadaan meninggalkan, saya ulangi, tambah lagi ibunya belum tadi kan, ibunya seperti Fatimah punya ibu juga kata tadi ke atas, ibunya siapa? Ahmad tadi punya ibu juga, siapa ibunya? Siapa? Zaid punya ibu namanya tadi Fatimah. Fatimah masih punya ibu namanya siapa? Oh, perempuan, Hasna, jangan sampai lupa namanya, Hasna. Nah, begitu. Nah, sekarang Zaid meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ayah masih ada, ibu masih ada, ibunya dari ibu masih ada. Gambar di diagram itu. Ya. Muhammad, gimana bagiannya? Masih tinggalkan ayah, ibu, dan nenek dari ibu juga ada. Kenapa? Ayah sepertiga. Terus ibu sepertiga, ayah. Ayah sisanya. Neneknya? Kenapa? Gak dapat? Kenapa? Iya, itu yang kemarin kita baca. Ibu tidak dapat kalau apa? Saya ulangi, nenek tidak dapat kalau ibunya masih ada, gitu kan ya? Dia mahjubah tertutup oleh si ibu yang masih ada. Zaid meninggalkan ayahnya Ahmad, ibunya Fatimah, terus neneknya dari Fatimah. Tadi Hasna juga ada. Kita katakan Hasna gak dapat apa-apa. Ketutup oleh Fatimah yang masih hidup. Begitu. Terus sekarang tutup Abdullah. Udah tutup. Nah. tutup Fatimahnya. Udahlah. Beliau meninggalkan seorang sejahit meninggalkan ayah dengan nenek dari ibu. Hasna. Fatimah sudah meninggal. Udahlah. Berapa Hasnanya? Hah? Kemarin bagian jidah berapa? Atau belum baca ya? Belum kita baca ya? Belum ya? Sudah kita baca dulu. Atau rahimahullahu ta'ala wa mirasul jiddah wahidah sudus. Ya. Seperenam tuh Abdullah. Ya. Seperenam. Dapat seperenam. Terus abahnya? Abahnya? Nanti sisanya abah-abahnya. Ya. Zaid meninggalkan ayah dengan nenek dari ibunya. Nenek ibu dapat seperenam. Ya, ayahnya nanti ngambil semuanya. Berikutnya. Tadi nenek dari siapa? Ayahnya siapa namanya? Hah? Siapa tadi? Hamna. Sekarang Hamna juga ada. Dia meninggal dunia, Zaid dalam keadaan meninggalkan nenek dari bapak, Hamna, ya nenek dari ibu, siapa tadi, Hasna, ya, begitu. Zaid meninggal, meninggalkan nenek dari ayahnya, siapa? Berarti umul ab ya, siapa? Hamna, umul Hasna. Dengan putranya Amr. Yang lain ditutup berarti. Yang ditutup. Yang lain ditutup. Hamna, Hasna dengan Amr anaknya. Gimana, Numan? Iya. Seperenam bagi dua. Iya. Neneknya tadi itu nenek Hamna, nenek siapa Hasna dapat seperenam dibagi dua. Seperenam dibagi dua. Terus sisanya buat anaknya semua. Begitu? Itu yang dibaca. Itu yang dimaksud oleh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Tergambar ya di diagram itu. Mana? Ya. Kata beliau. Wa mirasul jiddah wahidah sudus. Rahimahullahu ta'ala, warisan satu orang nenek itu seperenam. Fa'in ta'addadat, kalau jumlah nenek itu banyak, fasudusu bainahunna bisawiyah, maka seperenam itu untuk mereka sama rata dibagi. Wala yazidul fard, bagian fard seperenam itu tidak bertambah bi ziyadatihinna, dengan bertambahnya nenek. Iya. Apakah neneknya ada dua atau tiga, tetap dapat seperenam dibagi rata di mereka semua. Nah. Satu lagi. Tadi siapa? Nenek dari ayah tadi namanya siapa? Hamna. Iya. Nenek dari ibu Fatimah punya anak namanya? Punya nenek ibu namanya? Hasna. Hasna punya ibu, masih punya ibu hidup. Ibunya Hasna namanya siapa lagi? Anak berusaha meninggalkan nama-nama yang ada di sini, khawatir ini. Hah? Coba kira. Apa? Apa nih? Aminah. Iya, berarti ibunya siapa? Hasna itu Aminah. Umi Abbas. Di diagramnya Umi Abbas? Dibuat diagramnya? Biar kebaca? Enggak. Kalau enggak ada susah. Enggak ada. Sekarang B. Sekarang Zaid meninggal. Zaid meninggal. Meninggalkan. Iya. Tadi. Seorang putri. Seorang putri. Kemudian meninggalkan nenek dari ayah. Tadi siapa namanya? Nenek ayah. Hamnah ya. Dengan neneknya ibu. Neneknya ibu. Tapi ibunya siapa namanya? Fatimah sudah meninggal. Ibunya Fatimah, Hasna, sudah meninggal misalnya. Yang ada juga buyutnya. Siapa tadi? Aminah. Baik, gimana bagiannya? Si anak perempuan dapat berapa? Apa? Anak perempuan satu dapat berapa? Satu. Berarti nanti kita baca insyaallah ayat waris. Satu dapat berapa? Lim. Dapat setengah. Si nenek Hamnah dari ibu dapat seperenam. Nenek dari ibunya tadi buyut. Yang kemarin. Abu Muhammad ingat? Iya, kemarin terakhir. Kalau ada nenek yang terdekat, maka nenek yang terjauh majubah. Iya. Yang kemarin. Coba kita ulang. Kata beliau rahimahullahu taala, al-muradu bil jiddah huna man lam tudli bidzakarin bainahu baina mayyit. Ana belum tinggalkan contoh ini. Khawatir nanti mungkin besok. Iya. Ini contoh nenek yang enggak dapat. Kata dia syaratnya bukan nenek yang antara dia dengan si mayit ada laki-laki, tapi laki-laki benuh ben unsa, ben mayit unsa, kaumnya bil um, nanti aja ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini baru kita baca. Wala tarithu jiddah ma wujudil um. Ya. Nenek tidak dapat kalau masih ada ibu. Ya, tadi seperti contohnya, ibunya Fatimah, neneknya namanya? Hasna. Hasna enggak dapat selama Fatimah masih hidup, gitu ya. Berikutnya, wala ma'a wujudi jiddah akrab minha. Ini. Dan tidak dapat kalau masih ada jiddah yang lebih dekat dari dia. Seperti tadi. Ibu, apa, nenek dari bapaknya, Hamnah, masih hidup. Buyutnya, neneknya ibu. Iya. Seperti tadi atas, Aminah yang lebih tinggi, masih hidup. Tapi Aminah gak dapat. Kenapa masih ada yang lebih dekat? Satu tingkat lebih dekat dibandingkan dia. Begitu ya. Itu maksud oleh beliau rahimahullah taala. Nah. Berikutnya dari rahimahullah, sekarang contohnya kita baca misal jiddah wahidah. Contoh satu nenek yang masih hidup. An yamuta sahsun an jiddatihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang nenek yaitu Ummu Abi, ibu dari ayahnya, wabni dan putranya. Mudah ini. Wal jiddah sudus, si nenek dapat apa? Seperenam. Wal ibn baqi, anak laki-laki semua dapat, sisanya untuk anak laki-laki. Masalah kedua adalah wa misalu mutajaddid muta'addidat, contoh neneknya banyak yang masih hidup. An yamutasasun an jiddatihi. Ya. Seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan para nenek yang masih hidup. Umi-umi. Berarti apa? Buyutnya nih. Ibu dari ibunya dia. Dari neneknya dia. Ibu-ibu-ibu artinya berarti neneknya ibu. Kemudian umu-umu abi. Ini buyut dari ayah. Jadi apa? Ibu dari ibunya ayah dia. Umu abi-abi. Ya, ibu dari ayahnya ayah dia. Intinya tiga nenek. Wa abi. Tiga nenek dengan ayah. Bagaimana tuh beliau? Fal jiddati sudus bisawiyah. Tiga nenek ini seperenam dibagi tiga. Walil ab baqi. Dan si ayah dapat sisanya. Demikian Allah alam bisawab. Diagram itu jangan dihapus, nanti kita ulang lagi. Saya Allah alam bisawab.